A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsira wa nisaa'. Wattaqullaha alladhi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Amma ba'du, fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di tempat yang semoga selalu Allah muliakan, di masjid, di lokasi Hotel Grand Alia Prapatan, yang mudah-mudahan Allah jadikan berkah tempat yang dibacakan Quran, sunnah dikumandangkan, Allah akan turunkan kemuliaan buat yang menghadirinya, diliputi rahmat dan dijaga oleh para malaikat insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita akan coba membahas bab yang berkaitan tentang pesta pernikahanku. Walaupun kemarin sempat disetting logo dan gambar pesta pernikahanku Ustadz Subhan Bawazir. Tat kawin lagi tat. Kerjain gitu nih. Ya alhamdulillah, izin Allah kita bisa datang dan kita bisa belajar bareng nih. Ya jangan disangka yang depan lebih pinter, enggak, kadang sama insyaallah. Kita sama-sama belajar. Iya, kalau sudah bicara pernikahan, acap kali ayat yang dikumandangkan dalam acara pernikahan itu adalah di surat Ar-Rum ayat 21. Ya, ayat yang insyaallah tiap jomblo berusaha menghafalnya gitu lah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawadda wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Bahwa ada ayat yang Allah firmankan dan merupakan tanda dari kekuasaan Allah, karena ini butuh apa ya, kesadaran diri untuk memahaminya. Karena Rasul pernah bilang sama anak muda, memang terkesan mewakilinya anak laki, tapi secara umum bahasa Nabi, ya ma'saras sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya ma'saras sabab, hei pemuda, kata Rasul. Jadi yang masih merasa muda boleh, ya pemuda bahasanya. Anak muda juga kalau kayak merasa tua ya jangan. Ya yang tua merasa muda, ya enggak apa-apa. Pokoknya yang merasa muda ya masyarakat sebab. Hei yang masih merasa muda, hei anak muda gitu loh, sebab. Barang siapa yang sudah mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Kalimat mampu ini umum. Dan tentu yang pertama dipahami, siapa sih tat orang yang mampu? Karena kalau bicara ngelamar, kemudian pesta, nerima tamu, banyak orang bisa tat. Iya. Tapi kalau Islam memandangnya bukan begitu. Ini kita bicara ibadah, bro. Kita bicara ibadah. Sesuatu yang bukan kita bikin-bikin. Karena kita pengen nih nikah jadi baik. Bukan gara-gara nikah jadi rusak. Ya, simple kalau bahasa agama ini. Pokoknya Islam itu akan memerintahkan sebuah hukum berkaitan dengan ibadah. Itu mentazkiah diri si pelakunya. Sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, muamalah, pokoknya semuanya. Ini kita bicara nikah. Orang yang nikah ini dalam rangka ingin jadi lebih baik hidupnya, gitu loh. Makanya kalau gara-gara nikah malah jadi kacau, waduh, kita gak pengen begitu. Apalagi kan doa nikah gak beragam, cuma semodel. Barakallahu lak, baraka alaik, wa jama' bainakuma fi khair. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ada yang tahu enggak artinya? Yang mau nikah, tahu artinya enggak? Jangan diucapin barakallahu lak, syukron, syukron, syukron, syukron. Modal syukron juga bisa nikah modal syukron mah ya. Itu sejuta manusia, mungkin lebih akan mendoakan kita loh. Barakallahu lak lakal barokah ya akhi, milikmu keberkahan. Wa baraka alaik, Allah akan limpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Perhatikan, wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Berarti yang kita bikin ini misi yang baik loh. Misi yang possible, bukan impossible, betul? Misi yang mungkin. Makanya yang baik itu apa Ustaz? Baca nih ayat. Tuh. Ini kita baru mukadimah nih. Ya. Kapan intinya Ustaz? Ntar pada zuhur. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah pengen manusia tahu, ada bagian dari sebuah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah ciptakan untuk kalian istri-istri dari jenismu sendiri. Ini di sini kita bersyukur sama Allah nih. Allah ciptakan istri, calon istri dari jenis kita. Coba kalau enggak diatur gitu, kalau enggak kacau, betul? Ada yang kawin sama bebek, betul ya? Ada kawin sama kucing, macam-macam. Untung kita ya manusia, senangnya sama manusia. Tapi memang ada di negeri kafir, ada. Belanda banyak tuh ya, sampai pernikahan orang sama binatang ada. Wa yadubillah wa na'usubillah. Enggak, Islam tidak. Dari jenismu manusia. Sampai didetailkan sama Imam Syafi'i, sekufu. Karena kita bicara khair, kebaikan. Ya, berarti punya agenda lah ya, targetnya begini. Sehingga nanti kalaupun ada ujian, dan pasti diuji. Orang nikah kalau enggak diuji memayit, betul? Ya pasti diuji. Anda sih alhamdulillah setelah menikah selama 10 tahun gak pernah diuji. Ini bangke berdua kali ya gitu. Orang berumah tangga pasti diuji. Cuma kan meminimalisir ujian ini kan penting. Paling gak kita tahu lah istilah sekufu tuh buat meminimalisir. Kita udah kebayang deh nih. Kayaknya sih ujiannya pasti gini. Begitu tuh. Akhwat dilihat sama lelaki, kemudian dikhitab, kemudian nikah. Yang laki pedagang, jual pakaian di Tanah Abang, khusus busana muslimah. Ya dari pertama kan udah tahu suaminya jual pakaian perempuan, ujiannya udah kelihatan tuh. Tiap pulang tumben lama. Tadi yang belanja banyak perempuan ya. Enggak, laki semua pada begitu jalannya. Cari gara-gara nanyanya, betul ya. Apa udah tahu dari pertama nikah kita punya toko begituan, betul? Jangan suka dibikin-bikin, kita udah kebayang tuh pasti ujiannya cemburu. Orang Sunda bininya, lakinya orang Padang. Paling ribut urusan bumbu, betul ya? Itu namanya bayangan-bayangan ujian. Makanya ada istilah sekufu. Ini banyak di depan kita nih Bang Alvin nih. Jomblo-jomblo nih pada pengen nikah, ngayalnya dapat hafizoh. Kalau bahasa ente apa? Hafizo, Hafizo. Kita bilang Hafizo, kalau Bandung Hafizo. Ngayal semua tad, ya Allah tad pengen dapat Hafizo tad, Hafizo. Hafizo, Hafizo, Hafizo. Kayaknya kita kalau nikah sama penghafal Quran tuh tad, ya Allah tad, mau tidur di ngajiin, masya Allah. Kayak mayit. Gak boleh, mayit gak boleh di ngajiin. Kita lagi ngomel dia ngaji. Ya. Kita apa aja di ngajiin enak kali ya. Oh, masya Allah. Ngayal sih boleh. Giliran praktek berantem mulu. Kenapa? Karena cuma hayalan. Dia gak mempersiapkan diri untuk sebuah kebaikan. Baik dapat penghafal Quran. Tapi kalau dianya gak ngapal Quran ya gak baik. Akhirnya lagi sendiri rajin ngaji. Udah nikah ogah. Banyak kasus begitu. Wow, waktu belum nikah, masya Allah, kita diemin, kita malam ikra dua kan gak bagus gitu ya. Manji depan kita, ku wow wow aad, kita diemin aja, biarin, lagi belajar, biarin. Nah, harapannya besar, pas udah nikah malah gak mau ngaji, kenapa? Bini bawel tat, salah mulu gitu, ya iya. Ente pengen punya penghafal Quran, ente berapa juz, berapa ayat yang sudah dihafal. Jangan cuma ngayal. Ini bahaya sekali. Agama bukan hayal, makanya wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kujadikan pasangan untukmu dari jenismu litaskunu ilaiha. Taskunu sakana sakinah. Yang kamu akan tinggal bersamanya. Taskunu yang nanti ujungnya sakinah. Kamu tinggal sama dia kamu harus nyaman. Makanya yang pertama sejenis dah. Insyaallah kalau sama-sama orang aman. Betul ya? Tinggal nanti tergantung kesononya nih. Ya, demi Allah, jangan hayalkan yang lain. Nah, untuk ketentraman seperti apa? Lelaki harus punya agenda. Manis tato aminkumul ba'ah. Giring kemari. Hei, pemuda yang sudah mampu. Mampu apa? Mampu menaklukkan dunia dengan agenda yang sedang dibuat. Wanita yang kau pilih, wanita yang kau tentukan hidupnya untukmu, bak tulang rusuk yang bengkok yang paling atas, kata Rasul. Kau paksakan lurus, ya patah, gak bisa. Cuma kalau kamu punya agenda hidup, dia gak mau ngikutin agenda kamu, ambil keputusan. Jangan dipaksakan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, lan yasluh li rajulin idza amaratuhu imro'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga lelaki, kalau perempuan yang ngatur. Terampai di bawah, denger gak mah tadi mah? Tuh. Ngatur gue mulu. Makanya bisnis kagak gol-gol. Jadi ada planning. Ya, nanti ada istilah ta'aruf. Ya kan kita kalau kita kan pertama suruh nazar dulu. Nazar itu artinya ngelihat. Sekedar ngelihat karena bahasa Arab ada nazara, ada ro'a ya ro, ada basara, macam-macam nih ngelihat. Cuma kalau nazara mutlak melihat aja. Kalau ro'a ya ro' lebih pada melihat dan pengen tahu. Aro'aital tuh ya, ro'a ya ro'nya. Kalau basoro sekedar sekelumit saja ya. Nazor, Anda melihat. Kalau sudah melihat, ya insting yang jalan. Kayaknya dia nih jodohan ini. Gitu ya, gak apa-apa gitu dulu. Ya sekedar hayalan ya. Anda yakin ya. Tapi jangan ngomong cinta dulu. Ya ini nazor. Gak ada yang namanya ngelihat cinta bohong. Ya nafsu yang ada kalau begitu lihat dulu kayaknya si Ana seneng sama nih orang nih ah gitu dulu tuh ya baru nanti ada istilah ta'aruf ta'aruf tak sayang ya ta'aruf itu lebih kepada mengenal mencari tahu makanya kalau ta'aruf jangan main lihat-lihatan lihat nunduk lihat kapan ngobrolnya ngobrol ada wasit nah ini ta'aruf benerin topimu lu Bimo ya. Jadi benar-benar memang ta'aruf dalam rangka tuh pengen cari tahu. Boleh diobrolin. Sekolah di mana? Enggak sekolah. Ya pulang-pulang gitu. Maksudnya udah enggak sekolah, udah sekolah. Iya. Kudu tahu dong, sekufu dong pendidikan. Jadi nyambung ya. Kalau lulusannya enggak jauh beda tuh connect, obrolannya enak. Tapi kalau lulusannya enggak nyambung apa yang mau diomongin? tinggal naam naam, cakep cakep cakep cakep naam naam, paham kagak lagi ntar gitu, jangan gitu ya, perlu ada obrolan. Itu namanya ta'aruf. Ah, abang datang kemari mau ngapain sih bang? Iya, yeah, mau ngapain, mau lihat situ, mau lihat apa lagi ya. Emang kenapa emang mau ngeliat aja, istilahnya kalau Betawi gitu ya. Ya ya pengen lihat aja gitu. Emang ada planning bang? Ya ada, jalan tol sono no. Ya pengen berumah tangga, abang nih punya agenda hidup begini neng. Apa agendanya bang? Abang nih, ya Allah, pengen punya rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Oh, Masya Allah. Ya insya Allah bang, semoga dimudahkan. Cuma mungkin abang nih bukan orang yang ada. Tapi insya Allah kalau masalah rencana sih mateng dah. Niat baik udah banyak, cuman kemampuan belum ada nih. Kira-kira bisa gak jadi pelengkap hidup abang nanti ke depan nih? Abang bakal dagang. Ah, abang bakal dagang. Nah kira-kira namanya orang dagang kan rezeki ada yang ngatur, betul? Mungkin bakal jalan ke rumah. Dari zaman Rasul neng, orang dagang pasti ngayap kemana-mana. Resikonya macam-macam. Di luar banyak fitnah. Apa gendeng tahu abang ganteng, betul ya? Abang manusia, ya pasti diuji sama yang enggak-enggak. Jadi kalau abang jalan, tolong doain neng, jangan sumpahin, doain, gitu ya. Karena kadang-kadang orang suka-suka enggak siap sama yang begituan. Ini kita ngomong yang real-real aja deh, jangan yang ribet-ribet, gitu ya. Karena ini cikal bakal kerusakan rumah tangga. Karena laki mana sih yang ngayalin perempuan enggak bagus? Betul? Ya perempuan mana sih yang ngayalin laki-laki enggak bagus? Semua pengen yang bagus. Ya pernah ada perempuan datang ke kita nanya, ya Allah Ustaz, kita pengen banget dapat laki yang ngerti agama Ustaz, yang bisa bimbing kita ke sorga Ustaz. Masya Allah. Istilahnya kalau lagi sa'i kita nyasar, dia bilang, ku tunggu kau di pintu marwah. Emang terakhir marwah gitu kan. Kalau sofa nyasar urusannya, betul. Ya gak apa-apa, Masya Allah. Betul, boleh. Tapi kalau gak jelas ya jangan. Ya itu dibilang ada orang baik apal Quran. Ya Allah bang, siapa tuh bang? Kita sengaja kita ulur tiap ketemu yang kemarin siapa tuh, penasaran. Ini orang baik agamanya, Masya Allah. 30 juz sih empanan dia deh, pokoknya 3 hari sekali. Oh Masya Allah. Hadis luar kepala. Masya Allah. Enggak boleh lewat orang nanya mulu sama dia. Oh Masya Allah, enggak nyampe-nyampe dong. Nanya mulu. Jalan gitu. Mau bang, mau ya insya Allah. Cuman ya begitu deh, kita kalau bicara ilmu kita gak bicara fisik nih. Orangnya biasa aja. Ya gak tinggi, badan lebar, bewok, agak hitam dikit, jidat cemong. Allah yahfad Allah. Emang gak ada Ustadz yang penghafal Quran yang pakai jambul? Gitu kan. Pengen penghafal Quran cuma mukanya modern, ya agak susah. Hidup ini berkorban. Yang kamu cari apa? Ya, kalau yang kamu cari akhirat, coba tolak ukurnya akhirat dulu. Karena hidup ini ujian. Kita cari yang sempurna, dunia gak ada yang sempurna. Cuma menyatukan misi dan visi dalam kehidupan, inilah target pernikahanku. Sehingga bukan cuma sekedar pesta. Ini orang tua bikin pesta semewah-mewahnya. Bangga banget anaknya laku. Masya Allah. Alhamdulillah kebawa juga, Masya Allah ya. Senang motat, doain tak biar berkatat, gini. Oh Masya Allah. Iya insya Allah. Ini orang mana lakinya bu? Au kan. Lulusannya? Itu dia, kita gak tahu. Cuma kayak sih orang baik. Tahu dari mana? Senyumnya bagus. Gak bisa begitu. Anak dibawa sama orang yang dia gak kenal, mau kemana dia berlabuh? Rumah tangga ini bahtera. Yang kita pengen berlabuh di sorganya Allah. Tentu kalau namanya berlabuh di sorganya Allah, proses pelayarannya kan panjang. Dan dunia ini fitnah, sijnul mukmin, penjara buat orang beriman. Dimana rumah tangga itu akan diuji. Akan diuji. Akan terjadi khilaf di antara kita. Pasti terjadi. Gak usah nonton istilah-istilah yang aneh-aneh. Jujur, yang namanya rumah tangga pasti diuji. Tapi lelaki punya planning. Emang konsekuensinya kalau sampai si istri gak nurut, ya cerai. Dan cerai itu gak hina di Islam. Itu ibadah. Dulu anak angkat Rasul Zaid bin Haris kan terjadi seperti itu kan. Ketika diperintahkan untuk menceraikan Zainab istrinya. Istri anak angkatnya Rasul. Karena emang Zainab dari pertama udah gak mantep sama Zaid. Emang bukan selera, cuma Rasul yang nyuruh coba dah gitu ya. Gak ada salahnya. Berjalan di rumah tangga gak nikmat, gak nyaman. Rumah tangga jangan sampai gak nikmat, gak nyaman, jangan. Makanya nanti ada standar. Perempuan dinikahin begini-gini-gini, laki dipilih gini-gini, ada nanti. Ada prosesnya, iya. Sampai dia gak cocok, Rasul bilang, Zaid, cerai deh nih, bini ente cerai deh nih. Dia gak suka sama ente. Oh gak mau, Zaid pas-pasan wajahnya. Sementara si Zainab, bodoh. Orang sekarang bilang meling-meling, maksudnya ya mana aja dilihat ada kilatannya bagus. Walhasil Zaid nggak nerima sampai Allah turunin ayat Al-Ahzab ayat 36 tuh. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakun lahumul khiyaratu min amrihim tuh. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, berarti memang cerai itu syariat. Jangan dibilang hina atau merasa pesimis dengan perceraian, jangan. Yang penting agenda pegang. Saya udah berusaha nikah sama si fulana, cuma dia memang gak bisa membantu jalannya agenda. Ya bisa lebih baik. Tapi gak enak sama orang, Ustaz. Innalillah. Ya gak apa-apa, sudah berpisah. Nanti gimana anak-anak nanti gini? Ada Allah. La yadurukum man dhalla idza ihtadaitum. Kalau betul keputusannya, enggak ada yang membahayakan. Ya sehingga jangan suka salah paham nih. Orang nganggap Allah enggak ngerti kita. Ya kalau kita punya masalah, kita begini nanti resikonya anak gini. Itu namanya hadzar. Waspada boleh. Cuma la yakuni hadzar min qadar. Waspada enggak ngerubah takdir. Ya, ente waspada boleh. Enggak, kalau saya pisah resikonya gini-gini, Ustaz, soalnya gini-gini, itu hazar. Tapi kalau betul alasannya, memang dari awal nikah dan cerai itu solusi. Ya, man istata'a wa minkumul ba'af falyatazawwad, fa in lam yastati' fa'alai bisawm. Fa inna lahu wija. Aghdha lil basar wa hasanun lil faraj. Solusi, nikah, anak muda nikah. Enggak mampu nikah, puasa. Puasa dan nikah itu makna apa manfaatnya mencegah pandangan mata menekan syahwat, solusi namanya. Ya, ini solusi namanya. Begitu pula pisah itu solusi. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih, mencegah yang buruk terjadi lebih dikedepankan ketimbang melakukan kebaikan. Nikah baik. Lebih baik daripada cerai. Tapi kalau pernikahan menimbulkan mudharat yang besar, jangan. Cerai solusi. Gitu ya. Jadi kita betul-betul kita pahami. Cuma itu semua perlu ada proses. Proses inilah yang dikatakan pesta pernikahanku. Karena kita pengen kritisi nih, banyak orang-orang nih yang bicara pernikahan ini, kadang-kadang dia lupa bahwa ternyata pernikahan yang dia lakukan ini ikhtilat. Ima ikhtilat laki perempuan sebagai tamunya, atau bercampur antara kebaikan dengan keburukan. Nikah itu kan sesuatu yang sakral. Wa min ayatihi kok. Merupakan bagian proses tanda-tanda ayat Allah dengan nikah. An-nikahu min sunnati, faman ragiba an sunnati, falaysa minni. Allahu Akbar. Bahasa Rasul dengarkan. An-nikahu min sunnati, faman ragiba an sunnati, falaysa minni. Nikah itu sunnahku, kata Rasul. Orang yang tidak suka dengan sunnahku, falaysa minni, bukan dari golonganku. Nabi gak mau kenal sama orang yang gak nikah. Makanya istilah kependetaan tuh gak ada di Islam. Ya habis emang dia gak mau gimana, Ustaz? Ya latih supaya mau. Ya dikedok-kedokin kayak ikan cupang dulu begitu kan. Baru lepas dengan gitu. Kadang-kadang orang gak mau nikah karena gak ada yang ngegongin. Ya, temen nih butuh nih ya. Sahabat nih kayak kajian begini nih, anak muda perlu nih. Ya, mudah-mudahan nanti kita coba apa ada kegiatan-kegiatan yang seperti inilah ke depan insya Allah. Karena memang perlu supaya mereka tahu bahwa memang ini nikah merupakan bagian sebuah kebaikan. Apalagi kan ini jumlah muslim di Indonesia udah makin berkurang. Karena banyak anak-anak muda Islam nih pada gak berani nikah. nunggu dilamar sama perempuan, maharnya tuker, masya Allah ya. Tinggal ngucap doang susah bener. Orang baik dicari, insya Allah. Ya, orang perempuan juga banyak yang mau nikah, cuma nggak tahu lewat mana, tad mau ngomong duluan malu. Padahal di Islam ya Allah, Khadijah saja, apa, istri Rasul yang pertama ini, demi Allah dia minta apa pegawainya Maisarah untuk ngobrol sama Rasul. Kalau memang dia suka, why not bro? Iya, tapi jangan punya harga diri, kita yang maju duluan, gitu ya. Tapi kalau memang nih lelaki memang fokus di pendidikan, belajar, sampai nggak sempet mikirin kayak begituan ya, kayak Imam Nawawi, Imam Syafi'i dan lain sebagainya, banyak yang nggak fokus. Ibnu Taimiyah, banyak yang nggak fokus masalah pernikahan. Itu butuh disamperin, butuh ada yang ngomong, gitu ya. Baca mulu, ya namanya belajar, nggak kepikir yang bikinin kopi, perlu juga itu kan gitu. Ada yang penting. Eh, orang kadang-kadang kalau keenakan baca suka ada yang cemburu, buku dirobek gitu ya. Orang cemburunya tinggi, masya Allah. Kadang-kadang suka berlebihan. Iya. Jadi betul-betul memang dia paham. Pesta pernikahan ini tidak bercampur, karena ini awal langkah. Ya, sebenarnya hukum asalnya enggak nikah aja. Nanti ibadah lain juga kalau bercampur enggak mendatangkan hidayah. Kita pengen nikah ini mendatangkan hidayah. Ya, kalau bicara hidayah kan umum ya, Al-An'am ayat 82 ketika Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan antara iman dengan kezaliman. Iman ya, nikah tuh iman. Ya, kita ngaji nih iman. Kita sholat, zakat, puasa, haji tuh semuanya iman. Namanya keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Ya, nikah itu iman. Walam yalbisu imanahum bizulmin. Dia tidak mencampur adukan iman dengan kezoliman. Kezoliman apa? Ya, dari syirik, durhaka, terus sampai dosa yang paling kecil. Nah, nikahnya tidak bercampur dengan zolim, dengan kemaksiatan. Allah janji, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dipastikan dia akan tentram jiwanya dan dia dapat hidayah. Jiwanya tenang karena nikahnya enggak bercampur dengan yang aneh-aneh. Ketentraman akan datang, yang datang juga istiqomah, orang baik yang datang. Karena banyak orang baik yang enggak mau datang ke acara pernikahan, kenapa? Ya bercampur. Musik, laki perempuan apa kayak pacar Cina diadon jadi atu. Ingat Ramadan gitu-gitu, kolak-kolak ya, dicampur jangan. Konsekuensinya buruk nanti. Udah gitu memang lakinya dayus lagi. Bini dipajang, dia senyum-senyum nolat bini. Gua nolat yang jambu le. Masya Allah. Laki pada, wih bule bininya, masya Allah. Fitnah. Nggak boleh. Ya. Makanya Islam tuh syariatkan tuh yang cemburu tuh laki, namanya dayus. Yang banyak dayusah. Betul ya? Perempuan yang cemburuan, kebalik di Islam, laki yang kudu cemburu. Ya. Perempuan jangan cemburu berlebihan, gedein iman, bukan gedein cemburu, gitu loh. Jadi karena di mata Islam tuh dayus, bukan dayusah, gitu loh. Kayak mujahid, mujahid soleh, bukan solehah, betul ya? Perlu dipahami lah bahasa-bahasa agama begini nih. Walam yalbisu imanakum bizulmi, dia tidak campur adukan iman dengan kezoliman. Janji Allah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah akan datangkan ketentraman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, mereka orang yang dipastikan dapat hidayah. Hidayah akan datang dalam kehidupannya. Iya. Ini kita pengen bahas kalau gitu nih Ustaz. Iya, kita bahas deh. Ternyata memang pernikahan insya Allah sudah betul deh. Kita punya KUA, Indonesia hukum Islam yang dijalani dalam pernikahan insya Allah. Kita gak usah khawatir. Makanya kalau ada yang bilang Indonesia bukan negara Islam, ntar dulu. Ini negara Islam, cuma belum sempurna keislamannya. Karena Anda nikah dengan cara Islam. Kecuali kalau Anda dipersulit nikah, hukum-hukum kafir yang ditegakkan lain hal nanti. Ini negara Islam cuma belum sempurna keislamannya. Kita nih pemuda-pemuda, yuk sempurnakan negeri kita. Jangan cuma dirongrong sama demo, doain, kasih masukan. Ini jadi rakyat yang masya Allah, generasi yang masya Allah, nikah dengan cara yang masya Allah, punya keturunan yang masya Allah. Insya Allah ini negeri, negeri yang masya Allah. Kalau caranya betul, ya. Yeah. Masya Allah. Gimana Ustaz nikah yang bercampur tuh Ustaz? Kita bahas deh. Saya merujuk kepada buku dari Abu Hafs Usama bin Kamal bin Abi Razak. Panduan lengkap nikah dari A sampai Z. Jadi kalau mau merujuk bukunya mungkin silakan. Karena kalau kita kaji semua dari A sampai Z, urusannya habis Isya baru beres ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti coba kita atur gimana caranya ke depan sebaik seperti apa insya Allah. Ya. Ada kebiasaan-kebiasaan yang wajib dijauhi dalam pernikahan. Ini kalau untuk cuma sekedar nyewa gedung, nyewa tenda, hitung bangku meja sama makanan, gampang, udah ada paketnya. Grand Alia punya itu bro, bisa ditanya di bawah. Masya Allah ya, nggak usah jauh-jauh. Rencana pernikahan syar'i di sini ada insya Allah. Ah, ya, makanya sengaja nih, nggak ada hotel di Jakarta berani bikin kayak beginian. Ya kecuali memang di sini. Makanya rujukannya jelas. Mudah-mudahan seperti yang direncanakan. Ada beberapa kemudahan-kemudahan dalam pernikahan yang syar'i insya Allah. Ya. Ada kesalahan, kesalahan-kesalahan yang dicatat dan sering terjadi, yakni berkaitan dengan berdandan, ya khususnya perempuan. Karena yang heboh biasanya tuh perempuan kalau masalah dipajang nih pernikahan. Kita nggak ngebahas detail tentang perempuan yang dipilih, laki yang dipilih ya. Ini kita ngomong pesta pernikahanku. Karena kalau detailnya nanti butuh kelas. Nantilah diatur bagaimana caranya. Tapi yang pasti kita bicara pestanya dan kita kritik masalah pestanya. Kalau penampilan laki-laki sih dalam pernikahan bebas. Standarnya Bang Alvin begini nih ya. Songkok lambang Indonesia ya. Jas semi kemudian kaos celana berdiri. Kasih harga ke calon presiden dulu. Betul ya Masya Allah. Subhanallah. Ya artinya bebas, bebas ya, laki-laki gak ada aturan main. Kalau perempuan, subhanallah, kalau belum sampai tuh baju kinjek-injek orang belakang, betul ya kadang-kadang reboh penampilan. Iyalah lawang bidadari, ya kan, kita bakal nikah sama perempuan yang bakal kita jadiin bidadari di rumah kita. Begitu ya, kudu bagus dong, kan perempuan emang dinikahin karena empat hal. Yang pertama apanya? Karena hartanya. Cuman jangan salah paham, jangan begitu, tar dulu. Karena manfaat nikah sama perempuan yang kaya, hikmahnya dalam. Tuh Ali bin Abi Thalib itu ya, masya Allah. Rasul tuh kan kaya ilmu, kaya segala-gala, cuma memang low profile kan. Asma tuh anaknya Abu Bakar tuh, oh anak orang kaya. Kawin sama Zubair bin Awam dan banyak sahabat yang begini banyak. Hikmahnya itu kalau orang sudah kaya, memang turunan orang kaya, dilalah nanti diajak susah nggak kaget, kaya lagi juga nggak norak, gitu. Ini kan kita suka ngayalnya pengen jadi Jakarta Arup aja begitu ya, nyarinya di kampung kembang desa begitu ya, susah gede sama Kopingho, ya. Yeah. Orang ya jangan cuma tampang yang dilihat. Cari yang kayanya dulu, turunan lurah boleh deh, ya, camat, turunan ini orang yang memang berkelas. Karena memang orang-orang begini nanti kalau memang diuji kaya miskin nggak terlalu norak. Khadijah sama Rasul diajak miskin nggak ngaruh. Asma sampai hancur kakinya bawa korma jalan di Gurun Sahara nggak komplain. Kaya lagi kan, kaya lagi mereka, betul? Kaya lagi, Asma kaya, anaknya Urwah itu kaya banget loh, anaknya Zubair bin Awam. Jadi kalau perempuan kaya kawin sama laki-laki miskin yang berilmu, jangan terus takut, tuh gue jadi miskin. Enggak. Kalau masalah kaya miskin mah urusan Allah, bukan masalah kawinnya. Cari yang berilmu. Ini permasalahannya bukan kaya miskin, bisa gak dia bimbing Anda ke surga, itu yang paling penting bu. Itu yang paling penting. Orang yang memang punya 1000 maklum, bahkan 1001 maklum atas 1000 perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya. Punya stok maklum yang banyak, tuh cari yang kaya. Kalau orang miskin, ya modal cakep doang kita kawin, diajak kaya norak, norak, masya Allah. Semua dibeli, betul. Enggak boleh ngeliat sepatu warna begini dia beli. Sepatu keluaran model-model kaca dia beli dibikin Cinderella dia kali. Baju innalillah, segala kendi, tatakan, cangkir dibeli. Subhanallah. Oh ya enggak penting ya Allah. Ya. Yeah. Demi Allah, coba buka sejarah kitab Syiar Alam An-Nubal Imam Adz-Dzahabi atau cerita-cerita tentang wanita-wanita zaman Rasul, coba lihat. Yang orang-orang kaya nikah sama pejuang-pejuang sederhana, enggak masalah. Aisyah nikah sama Rasul, Aisyah orang kaya bukan? Kaya. Anaknya siapa? Abu Bakar. Tapi ketika Rasul wafat, besokannya orang menemukan cuma segenggam gandum di dapur Aisyah. Dia bisa aja telepon. Dia bisa aja ngontek bapaknya Abu Bakar telepon. Istilahnya dia bisa. Dulu gak ada telepon, afwan ya. Bisa aja dia datang. Abi gak ada makanan. Bisa aja dia begitu kan, dikirimin makanan. Enggak. Saya nikah dengan seorang laki-laki yang bakal bimbing saya ke sorga. Masya Allah. Jadi kayak si Asma cerita ke Zubair. Waktu dia bawa korma buat kasih makan kuda Zubair dibagi sama Rasul. Rasul lewat ngelihat Asma jalan di atas gurun Sahara, kakinya melepuh. Rasul tahu siapa Asma. Ya Asma, irkabi ma'i. Udah Asma, naik, kata Rasul. Rasul tahu kecilnya Asma. Naik. Jangan ya Rasulullah. Suamiku Zubair pencemburu. Masya Allah. Rasul yang ngajak. Ini ojek online sampai rapat bener, Masya Allah. Emang kelas kita beda deh. Makanya ikhwan kita yang pada ojek online buat triplek taruh belakang kalau takut nempel. Subhanallah ya. Itu bener-bener. Sampai rumah dia cerita sama si Zubair bin Awam. Tadi ketemu Rasul. Nggak tahu ada panggilan apa tapi begitu. Kalau kita kan kalau sekarang tadi ketemu Rasul yang Beb gitu kan, yang Beb kayak gitu. Terus gimana? Iya, mungkin Rasul kaget aja kali ya. Ayah nggak pernah kerja capek kayak begini bawa korma buat ngasih empan kuda abang. Ah, Masya Allah. Terus dia suruh naik. Alhamdulillah naik. Enggak. Ya enggak kenapa? Kan Rasul kita, Nabi kita. Tapi suami ayah kan abang. Tuh orang kaya yang baik agamanya tuh. Dia pernah naik onta sebagus ontanya Rasul, enggak norak. Diajak naik juga enggak. Emang udah pernah. Kalau dia orang susah kan, nyobain lah kapan lagi begitu kan. Istilahnya. Ya banyaklah hikmahnya banyak. Ya. Jadi akhirnya terkesan ngatur. Banyak kasus kayak gitu. Orang mau nikah gagal pernikahan karena diatur sama keluarga perempuan. Karena memang ya memang begitulah, perempuan pasti lebih nilainya ketimbang laki-laki ya. Laki enggak nemu pakai bedak ya, perempuan pakai bedak, betul? Laki enggak pakai make up ya, perempuan di make up, pasti beda nilainya, beda. Wajarlah kalau beda dari gitu. Cuman inilah hikmahnya ta'aruf. Untuk just info, masing-masing memberikan info. Kita ini begini. Cuma yang kalau bisa nanti kalau memang agenda yang abang ngomong tadi diterima, ya. Dan neng merasa mampu untuk mendampingi abang, tolong banget neng. Jangan sampai nanti pernikahan kita ini ada yang enggak nih. Ya abang sih maklum, mau bilang apa? Abang bukan nikah mana pesantren, betul ya? Pasti masih banyak yang salah. Cuma yang wajib-wajib tolong jangan sampai nih. Contohnya yang pertama, entar kalau dandan tuh alis jangan dicabutin, ya. Yeah. Apalagi dikerik. Karena yang ude-ude, kadang-kadang kita belum nikah ngelihat muka begini pas udah nikah ijab kabul, astagfirullah. Perasaan kemarin alisnya enggak begini kayak pedang shogun, begitu ya. Jadi masalah. Itu perlu dibahas. Kenapa? Karena Rasul yang bilang la'anallah alwasimat wal mustausimat. Alwasilat wan namisat. Walpun abwatan misat wal mutafallijat. Lil husni al mughayyirati khalqillah. Karena ada hadis yang sahih di mana Allah ini melaknat orang yang mentato, wanita yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut, ada wanita yang minta disambung, wanita yang minta dicukur, yang minta dicabut alisnya. Allah melaknat. perempuan-perempuan yang merubah fitrah yang Allah ciptakan dirinya untuk itu. Abang gak mau satu rumah sama orang yang dilaknat sama Allah. Ya, abang gak nuntut lebih. Itu aja dulu deh yang pertama. Ini abang udah ngomong nih ya. Karena Imam Syafi'i bilang kalau sudah akad gak sesuai bisa dibatalin. Saklek. Oh, perempuan digituin. Ya Allah, ini kesatria yang ditunggu ya Allah. Dari pertama sudah membimbing jalan yang benar. Nah, kadang belum nikah lihat majalah berdua. Neneng bagus, Neng. Alisnya kayak petir. Milih. Jangan. Ya ini dosa-dosa sepele nih. Kita kaji banyak di beberapa kajian nih dosa-dosa yang diremehkan oleh wanita ini. Salah satunya itu. Kan biar bagus, Tat. Yang sipit jadi belok. Enggak. Kita enggak masuk surga bareng sipit sama belok, enggak. Tapi barang ridhonya Allah. Omongin baik-baik. Kemudian juga Neng ya. Kalau bisa udah deh. Abang kenal Neng begini nih. Sampai kapan tetap begini, Neng? Karena ini yang bikin abang klepek-klepek. Ya. Takutnya kalau Neng berubah, abang jadi berubah. Kita keluarga muslimah. Yang soleh, soleha insya Allah. Bukan keluarga megaloman, berubah. Bukan begitu ya. Tolong Neng ya, jangan sampai ada perubahan. Omongin. Ya walaupun banyak perempuan berdandan di luar, tetap abang gak suka terlalu berlebihan. Atau mungkin nanti, kalau nanti satu waktu kadang-kadang perempuan ada usaha dandan. Karena kan kalau memang gak kaya, suruh cari yang apa ya? Yang memang cakep. Perlu tuh. Ya karena kita kalau gak bagus juga, kadang-kadang ya Allah, pergi cepet pulang lelet urusannya, betul ya? Ya perlu, dan dia pasti dandan dong. Kalau cakep kan relatif ya. Masing-masing. Ada yang bilang kalau cakep itu tinggi, putih, rambut lurus, hidung mancung, badan kurus, berbunyi kalau malam. Gitu ya. Ada lagi yang bilang katanya kalau cakep itu ya agak lebar deh badannya ya, big is beauty gitu ya. Karena berasa diempanin berarti gitu ya. Macam-macam lah, udah. Ada yang bilang putih, ada yang bilang hitam, tiap daerah beda-beda. Wow, putih Tat kalau cakep, coba tanya sama orang Maluku, orang Irian sana. Hitam bagus gitu ya. Beda-beda nanti. Itu tiap daerah beda selera. Udahlah, kalau tampang, kalau cantik dikembalikan pada selera. Itu relatif. Cuman abang suka yang apa adanya. Abang suka ikut kajian ala GV bro soalnya. Apa adanya bro, gitu ya. Betul-betul. Jadi memang udah deh yang standar aja deh. Abang jatuh cinta nih karena Neng begini nih. Kalau bisa nanti sampai kapanpun begini nih. Ini yang bikin Jakarta kampung Neng gak jauh nih gara-gara begini nih. Omongin. Jangan sampai berlebihan, jangan. Apalagi apa yang mentato, apa, mencukur, merenggangkan gigi, mengikir. Ada yang begitu tuh. Jangan. Sampai dibikin pangling, katanya supaya pangling, Ustaz. Jangan, malah bahaya kalau pangling nanti. Kita lihat sebelum nikah begini, habis ijab kabul begitu. Perasaan gak begini, kan begitu nanti kan. Akhirnya nanti dimuskilah, gak yakin sama doa. Kan orang kalau habis ijab kabul suruh nyamperin harimnya, perempuannya. Suruh pegang palanya. Apa doanya gue lupa, lama bener. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khair ma jabalta 'alaiha wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma jabalta 'alaiha. Sama kita beli kendaraan tuh doanya begitu. Jadi suruh pegang pala perempuan. Tuh, jarang yang tahu kan? Habis ijab kabul main pegang aja. Ustaz ngomong apa tadi, Ustaz? Ya kelamaan gitu. Kadang nelpon dulu, tat, ngomong apa tat? Kemarin tat gitu, jangan gitu. Sebelum nikah udah diapalin. Sehingga habis ijab kabul kita pegang pala istri kita begitu. Enggak usah depan umum. Aduh, fitnah. Ini depan umum suruh cium. Siap, berapa orang yang moto? Begitu kadang-kadang. Gitu-gituan mah urusan inilah apa dalam negeri lah istilahnya ya. Jangan diekspos keluar. Ya, takutnya jadi fitnah. Karena kan orang hatinya macam-macam, yang punya penyakit bisa rusak gara-gara begituan. Iya. Yeah. Kemudian yang lainnya, ini kesalahan yang lain. Make apa menyambung rambut. Kita nikah sama perempuan emang habis sakit rambutnya bondol, betul deh. Pendek. Gila nikah sama kita disambung-sambung. Jangan, paling haram tuh. Ya, pakai wig enggak boleh. Ada dalilnya di sana. Sholih Fauzan mengatakan, beliau menyampaikan sebuah hadis, "Ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha illa kana zuran." Masya Allah. Ini hadis, Masya Allah ya. Rasul pernah bersabda, "Ma min imra'atin taj'alu fi ra'siha sya'ran min sya'ri ghairiha." Tidaklah seorang wanita meletakkan rambut dari rambut yang bukan punyanya di atas kepalanya, illa kana zuran. Inilah bukti perempuan penipu. Maksudnya baik. Maksudnya baik. Cuma yang terjadi tidak baik. Karena zuron penipuan. Ya kita kalau udah nikah kan gunanya ta'aruf, nazar kan di situ. Emang kita enggak usah ketika nazar, ketika ta'aruf, kita enggak usah ngelihat semuanya, tetap ada hukum, ya. Jangan mentang-mentang nazar dong ngablak, enggak begitu bahasanya. Perlu orang perempuan yang maju, orang tua biar lihat. Alhamdulillah, emak udah lihat calon mantu, ya Allah, cakep itu muka, Masya Allah. Itu jidat, itu alis mata, ya Allah, bulu matanya. Sampai emak pengen pulang, kayak talang air rumah, Masya Allah, bagus banget gitu. Hidungnya kayak prosotan ski, Masya Allah, cakep betul, Masya Allah. Cuma kelemahannya gitu, rambutnya tipis, agak botak dikit sini, kira-kira gimana? Cuma lagi diusahain ya. Dia bakal ditumbuhin. Nah, jadi terima kan nih. Ya, kalau rambut terima dah biar gampang dibekam kali, Mak. Gitu ya atau gimana enggak apa? Terserah selera. Orang selera dulu kan rambut ditutup. Nah, udah tahu begitu udah. Ala Zivi aja apa adanya aja, jangan dibikin-bikin ya. Jangan dipakein wig, takut calon lakinya enggak. Kan udah diomongin dari pertama. Akadnya jelas. Kenapa? Karena kata Rasul mengatakan illa kana zuran. Ya enggak laki enggak perempuan sebenarnya. Kalau pakai wig zuran. Laki botak pakai wig. Kenapa emang botak? Bold is good. Masyaallah ya. Botak itu keren, lagi-lagi tren sekarang. Yang enggak botak dibotakin. Masyaallah. Jadi jangan sampai kita khawatir, yang penting kita ada obrolan. Kita masuk surga ini dengan iman. Dengan Islam, bukan dengan pala, dengan botak, bukan ya. Jadi enggak ada masalah. Ya tolong jangan. Innama halakat banu Israil hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Kata Rasul, binasanya Bani Israil ketika wanita-wanita mereka menggunakan wig. Jadi awal kehancuran Bani Israil salah satunya, kata Rasul, ini hadis diabadikan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Atau bisa lihat dalam Sahih Bukhari. Dalam kitab Ahadisul Anbiya, Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Ini hadis ini Masya Allah. Beliau mengatakan, innama halakat banu Israil hina takhadha hadhihi nisa'uhum. Salah satu penyebab kehancuran Bani Israil adalah ketika perempuannya pakai wig, lakinya pakai wig. Makanya kita orang Islam gak usah deh ya. Ya gak apa-apa, Insya Allah jadi baiknya. Kenapa emang? Ya jangan sampai dipermasalahkan. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya. Kata Allah kan begitu. Di At-Taghabun ayat 16 itu. Fattakullaha mastata'tum. Kemudian yang lainnya. Kesalahan yang terjadi. Ini banyak banget. Gak apa-apa kita bahas satu-satu ya. Karena memang ini dianggap biasa. Nasihatin calon istri, karena kita bakal meletakkan benih di tangan orang yang Allah ridhoi, ummahatul ulama, bakal jadi ibunda-ibunda para ulama nanti insyaallah. Jangan sembarangan nih ya, kita mau meletakkan benih di kandungan seorang perempuan yang Allah muliakan perempuan tersebut ya, yakni mencat dan memanjangkan kuku. Padahal ulama sih gak menyalahkan kalau lagi haid perempuan boleh mengecat, hukum asalnya memang gak ada wudu. Tapi kalau dia lagi wudu, gara-gara ngecat sampai sholatnya berantakan, enggak. Perempuan yang solehah, perempuan yang mu'mina muslimah tayyibah, wallahi dia tidak mungkin melakukan sebuah ritual yang mengganggu kewajiban yang Allah perintahkan. Ya, dia tahu boleh, cuman enggak. Laisa min da'bil muslimin, bukan dari kebiasaan orang Islam, enggak mau dia. Ya, nanti ada hadis khusus tentang masalah ini. Ya, dikatakan bahwa al-fitratu khams. Al-ikhtitan wal-istihdad wa qassu syarib wa taklimul azfar wa nadful ibd. Kata Rasul begini. Yang termasuk fitrah atau bersuci ada lima, kata Rasul. Yang pertama yakni al-ikhtitan. Al-ikhtitan di sini khitan. Ya, laki perempuan ya, di Islam harus laki wajib, perempuan sunnah muakkad. Tapi sebagian yang mengatakan wajib karena itu maslahat. Ya wallahu a'lam bishawab, kita enggak bahas itu. Wal istihdad yakni istihdad yakni mencukur bulu kemaluan. Kemudian waqasu syarib. Qasu syarib mencukur kumis. Mencukur ima diterjemahkan cukur habis, ima digunting. Karena waksus sawarib, gunting kumis, bukan dengan silet, waksus. Makanya hilaf nih. Tapi yang sahih ketika Umar Ibn Khattab, dia selalu meniup kumisnya ketika emosi. Menandakan kumis tidak habis. Hada asahu ya akhi, wallahu musta'an. Namanya. Jadi walaupun terjadi hilaf, ya. Yang dikatakan di sini bahwa waqasu syarib, qasu miqsas, gunting. Gunting enggak bakal habis, pasti ada sisanya. Wallahu musta'an. Naam. Wa taklimul azfar, memotong kuku. Wa nadful ibt, mencabut bulu ketiak. Yang saya ingin maksudkan di sini adalah wa taklimul azfar, mencukur kuku. Apa menggunting kuku. Ya, jadi laki perempuan enggak ada dispensasi. Ciri khas orang Islam enggak panjang kukunya. Ini banyak muslimah-muslimah sekarang nyambung kuku. Nyambung, ya enggak usah dicuci di negeri-negeri Arab juga banyak yang begitu. Jangan, itu tasabuh nanti. Itu yang dibilang menyerupai. Karena pengen mirip orang kafir, jangan. Islam ini bersih, orangnya kukunya enggak panjang. Mau ngelamar anak orang kukunya hitam, gimana coba? Oh. Ya gimana mau diterima? Islam tuh bening, yang betul-betul memang rapi ya. Ukuran sifat takuluh mastatotum ya, bukan nilai harga baju celana, yang asik pokoknya. Makanya di Islam ini bebas, orang berpenampilan tuh ala zifi, enggak ada paksaan, apa adanya. Yang penting layak buat sholat, yang pantas buat sholat, pantas buat nikah. Ukurannya kan begitu. Yang pantas buat berbuat baik, ya berbuat baik yang lain pun akan pantas insya Allah. Ya ibadah ukurannya sholat, masya Allah. Jadi bukan malah menyambung kuku atau menghiasi kuku, panjang nggak boleh, habiskan. Laki perempuan sama, sunnah hari Kamis cukur, potong, sunnah, masya Allah. Apalagi sebelum berangkat sholat Jumat buat laki-laki potong, udah insya Allah ada pahalanya. Jadi baik ya nanti insya Allah. Kemudian kesalahan yang berikutnya, nah masuklah kepada bahasan khususnya ini, ya ini melaksanakan pesta di hotel-hotel dan di klub-klub. Padahal hukum asal hotel kalau syar'i boleh nih, kayak Grand Alia boleh. Ya artinya memang dibikin dan dibikin asik. Dulu kan orang awam, ya masyarakat gak nerima tat kalau dipisah pernikahan tat. Oh, sampai kayak bermusuhan kita ngintip-ngintipan hordeng. Pakai hordeng sih ya. Kalau IO-nya memang ahlinya, di setting good looking bro. Dibikin bagus. Ini enggak, tutupnya pakai layar nian, bekas layar tancep. Yo, jelek, enggak ada bagus-bagus ya. Tenda dibelah dua. Tulisin aja depan nasi goreng kering, pakai kuah, belah kanan begitu. Jangan kayak begitu ya. Dibikin bagus. Karena kita bukan dakwah dengan kauliah saja. Perlu mempertontonkan fi'liyah, ini penting. Ya, bukan cuma sekedar ini kan syar'i tat. Syar'i. Cuma mata pegel ngelihatnya kan begitu. Kayak ente bilang syar'i begini tat. Latu tat. Koko, pangsi. Ini syar'i tat. Enak aja Bangladesh tuh, syar'i dari mana ente? Ya. Syar'i itu terserah bebas, yang penting enggak isbal. Bebas. Enggak begitu bahasanya. Lihat caranya. Pernikahan mesti diatur. Ya di hotel kalau di manage boleh. Dibikin dua lorong, lorong laki, lorong perempuan masuk. Mungkin ketemunya di penerimaan tamu. Catat laki, catat perempuan, masuk lorong lagi, ya. Kemudian di sana nanti mungkin masuk ke tempat perempuan, tempat laki itu ada kayak kotak buat tempat hadiah. Ada dua lorong lagi. Ini lorong yang tadi ngasih hadiah, ini yang nggak ngasih suruh pulang, gitu ya. Parkiran langsung. Cari gratisan sih kadang-kadang, jangan. Ya enggak lah, enggak gitu. Maksudnya diatur ya, supaya masing-masing ini punya tracknya, jadi enggak bercampur. Karena mungkin kita enggak berbuat dosa, cuma gara-gara kita orang berbuat dosa. Ya kita adakan pernikahan, gara-gara kita orang bermaksiat, jangan. Apalagi ada istilah malam-malam jodoh, malam-malam cari jodoh, jangan, jangan, jangan ya. Itu enggak boleh. Apalagi ngadain pesta malam-malam, sampai gara-gara pesta orang subuh bareng duha semua, jangan ya. Banyak yang begitu. Ada mukodimah sebelum pesta malam pacar, sampai malam acaranya macem-macem di dalam. Allahu Akbar. Akhirnya gara-gara yang gak wajib, gak bagian dari rukun nikah, merusak yang wajib, jangan. Jangan ya. Ya hotel, klub, kalau memang manajemennya gak syar'i, jangan. Karena biasanya nanti banyak minuman, makanan yang haram gak diperhatikan, ikhtilat, atau mungkin ritual agendanya gak syar'i. Nah, diatur biasanya gitu, MC-nya tuh kan ngatur. Ya, MC-nya ngatur yang enggak-enggak, lawang belum ngaji. Lain ke Bang Alvin udah ngaji, MC-nya kan jelas. Dibilang ini jangan nih, ini jangan nih, ini jangan, enak. Kalau yang belum syar'i kan, Masya Allah, ya, sampai diatur. Ya, oke, okay. Sekarang ritual bersalaman. Ya. Mempelai laki-laki mendatangi mempelai perempuan. Sampai berat, ting, dong, ting, wabruk, pleset gitu ya. Sampai di lokasi, kemudian sungkem, ya, cium tangan, suruh foto semua, teratur, Masya Allah. Ngasih buku nikah sampai lama, ya Allah, waktu bakal ditanya sama Allah. Masya Allah. Cuma ngasih gitu ya bisa 10 menit foto, kasih deh lu bawa, kan begitu beres. Hidup gampang dibikin susah, Masya Allah ya. Jadi kadang-kadang suka kayak, itu jangan main-main, takutnya jadi mubazir, waktu terbuang percuma. Ya, Syekh bin Bas rahimahullah berkata, pesta-pesta yang diselenggarakan di hotel, hotelnya berisikan kesalahan. Ya mungkin memang tempat tersebut gak syar'i, tapi bukan berarti hotel itu gak syar'i, karena hotel cuma media untuk mengadakan acara resepsi. Dan sekarang kita perlu hotel, karena gak mungkin rumah dan gak efisien aja gitu ya. Kadang-kadang capek habis ada pesta ngebersihin apa, hotel sudah ada manajemennya. Kesalahan yang pertama, pandangan-pandangan ulama nih, kesalahannya itu pesta yang diadakan di tempat-tempat tersebut umumnya berlebihan, lebih dan melampaui kebutuhan, sehingga akhirnya kita yang ngeluarin duit banyak, makanan kebuang. Kalau di hotel kan gak mungkin dibagiin orang miskin, betul? Ya sisa dikit buang. Emang gak ditanya sama Allah? Ditanya. Saya salut tuh kemarin di Madura tuh, Masya Allah, teman-teman yang nikahan di Madura, acung jempol. Ya kalau belum biasa, medit banget, dipiringin atu-atu, jadi gak mubazir. Kalau kurang, bilang. Gitu loh. Ini kita anggap remeh loh. Makanan innalillah. Orang kaya, tat. Iya. Orang kaya juga bisa masuk neraka. Ntar dulu. Dihitung, kira-kira tamu yang mau datang bukan bakhil. Bukan, ya Allah. Kalau kurang tinggal bilang, cuma kita gak mau mubazir. Ini sebenarnya nggak acara pesta pernikahan aja, umroh juga sama. Saya suka bilang begitu tuh sama orang yang umroh, mentang-mentang abis tawaf, abis sa'i capek ke hotel langsung nenek-nenek bawa makanan sampai, Masya Allah, miniatur Jabal Uhud, ada bilang begitu. Sampai kita bilang abis bu, ya lihat aja tat, makan bertiga, deh bertiga galak amat sih. Subhanallah, nggak habis, cuma dicobain begini ya, digeser, Allah bakal tanya bu. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Ini mubazir temannya setan. Akhirnya pernikahan kita udah syar'i, cuma berteman sama setan. Jadi kayak ibu-ibu tahajud, lakinya duha rutin, ibadah cakep, banyak makanan kebuang di dapur. Kita auzubillah, tangan kita gandeng setan, mirip. Kenapa? Perbuatan mubazir. Ramadan nanti lihat, lapar mata, tiap mau buka, semuanya dibeli. Giliran udah buka, dikit dicobain, yang lain ditinggal. Mubazir gak? Puasanya pahala, tangannya gandeng setan, setannya keikat, gak bisa bergerak. Betul ya? Itu yang terjadi. Makanya dibilang, berlebihan, kata ulama. Ya, yuk, di-manage. Kalau udah di-manage, tetap gak maksimal, Allah ghafurur rahim. Dikembalikan ke Allah, karena gak ada yang sempurna. Kita udah siapin 100, tat. Ternyata yang datang cuma 90. Tapi dipaket sih, alhamdulillah, setelah jadi gak kebuang. Ya, mungkin masih rapi, bagi deh orang. Kan belum diacak-acak, masih layak untuk dibagi. Itu diperhati, itu nasihat saya nih, Anda cuma nyampein doang. Yang kedua, membawa kepada sikap memaksakan diri untuk mengadakan perayaan di hotel atau klub berlebihan serta hadirnya kalangan yang tidak memiliki keperluan kepadanya. Memancing fitnah. Jadi banyak orang yang numpang makan. Ya memang sih untungnya kita berlapang diri deh. Kalau kita perkirakan 1000 yang datang, kita siapin 1500. Kita redo. Kita sih gak berdosa orang bawa keluarga. Orang bawa keluarga. Tapi kalau memang gak bagian dari undangan, takutnya fitnah. Makanya gak ada salahnya yang diundang, japri deh. Nih Anda gak bisa datang sendiri nih, bawa teman. Maaf, maaf banget. Kira-kira boleh gak? Kalau gak bawa sendiri, nasi bungkus padang dari luar. Gitu ya. Jadi omongin, kan omongin ya. Jangan ketahuan sering nih. Ya jangan. Main nengok aja. Ada kawinan tat, belok. Ogah, gitu ya. Enggak apa-apa ya diomongin. Oh enggak, udah insya Allah enggak bakal ditolak. Enggak apa-apa. La yakulu tu'amak ila taqiyun kok. Di sini prinsip kok. Enggak ada yang makan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Syukur-syukur yang ente bawa orang baik. Enggak apa-apa, bawa orang baik sebanyak-banyaknya. Biar berkah ini pernikahan. Karena kalau orang baik itu semuanya doa isinya. Boleh. Ya jadi betul-betul memang dipersiapkan. Kalau tidak, kata saya, mancing fitnah. Akhirnya gara-gara kita, orang berbuat yang gak baik. Kayak pencuri, ya. Sebenarnya orang mencuri karena ada kesempatan. Gak bisa disalahkan mutlak. Makanya ada hukuman, level hukuman. Ada pencuri yang memang setengah hukumannya. Kenapa? Karena memang dia gak niat mencuri, cuma ada kemungkinan bisa mencuri. Atau mungkin memang dia bongkar rumah yang direncanakan akan mencuri. Atau dia ikut-ikutan, ada babnya nanti. Sama dengan begitu. Takutnya zuron, sifatnya penipuan. Yang ketiga, yang sering terjadi bercampurnya laki dengan perempuan. Ya, ini mau bilang apa ya? Karena banyak hotel yang gak syar'i. Syukur-syukur kalau di Indonesia hotelnya kayak Grand Alia semua. Manajemennya syar'i. Insya Allah ya, mudah-mudahan rata-rata kayak begitu. Sehingga kita akan nyaman, akan tentram kalau sudah begitu. Iya, silakan. Kalau belum syar'i, dia punya manajemen. Dan saya sering khotbah nikah di hotel diundang untuk acara khotbah nikah. Ya Allah, kesian banget. Laki udah ngaji, ya perempuannya juga. Cuma di-manage sama hotel yang belum syar'i. Apalagi Indonesia kan sensitif nih. Tapi udah mulai enggak sih sekarang. Dulu dikit-dikit kan kalau nikah dipisah, aturannya begini. Ini yang mau kawin Wahabi nih. Wahabi begitu kan. Aduh, tahu kenapa orang selain Wahabi mulu di Indonesia, Masya Allah. Jadi benar-benar memang perlu dilurusi, disampaikan dengan bahasa yang baik supaya enggak bercampur. Tapi kalau manajemen hotel IO-nya memang profesional, dia akan membuat sebuah pernikahan yang memang layak tatap, layak pandang, good looking. Diatur nanti ada space-nya laki perempuan. Tapi enak dilihat, kayak pengajian sekarang, betul? Wih, laki banyak, perempuan banyak. Kata yang laki, kita bisa ngelihat. Emang enak gak ngelihat, gitu ya. Karena dipisah. Ya, tapi perempuan lebih banyak ya di bawah ya. Masya Allah. Ya, semangatnya Masya Allah. Tapi di mana-mana emang perempuan lebih banyak sih. Kan 1:4. Betul ya? Iya. Iyakum wadduhulu ala nisa. Iyakum wadduhulu ala nisa. Janganlah kalian masuk ke tempat wanita. Ada bahasa buat laki-laki, iyakum wadduhul ala nisa. Laki-laki jangan fudul, jangan pengen tahu aja. Masuk ke tempat perempuan jangan, ya. Punya harga diri, kelas kita bukan di situ. Kita ini soleh, bukan solehah. Betul ya? Jadi jangan suka repot sama urusan perempuan, kasih kepercayaan deh kalau sama perempuan deh. Ya, karena apa? Karena kan kita nikah ya kita harus saling percaya. Kalau semuanya diatur jangan. Jangan biasain kita merusak agenda hidup kita sendiri kalau udah menikah. Saya sampaikan di beberapa tempat, orang laki nih khususnya nih ya, kalau udah nikah, ada komitmen mau ngasih berapa tiap bulan sama perempuan, udah dikasih jangan pakai diambil lagi. Harga diri, walaupun keluarga datang mau balik gak punya ongkos, jangan, tadi aku pakai dulu deh, jangan. Besok keluarga ente datang lagi, bini melotot, yang kemarin nih. Gitu ya. Itu harga diri tuh. Mendingan nyebrang jalan ngutang sama warung deh. Itu sudah prinsip tuh, ya. Orang laki prinsip. Jangan suka ngomongin aib saudara kita, keluarga kita. Nanti akhirnya a priori ini awal enggak akur ipar, awal enggak akurnya mantu sama mertua, cikal bakalnya di situ. Tegas, ya, Masya Allah. Walhasil jangan sampai bercampur laki sama perempuan. Itu kekhawatiran kata saya, seperti itu yang sering terjadi. Jadi banyaknya ikhtilat. Ini tidak diperbolehkan. Kemudian disampaikan pula bahwa biasanya yang sering terjadi kesalahan dalam pesta pernikahan itu nyanyian-nyanyian yang diharamkan serta diiringi oleh alat-alat musik dan biduan. Ya terserah namanya dangdut, apa band, apa secara umum musik lah pokoknya. Mau gambusan, mau apa jangan. Kosidahan tat, ya kalau yang nyanyinya laki perempuan nyampur ya namanya musik. Tapi kalau nasyid ya, ini pengalaman nih kita nih di daerah Depok gitu ya. Daerah Jembatan Serong sono tuh, Parung Bingung sono dikit, Jalan Keadilan, Bedetil deh ya, masjid. Itu teman-teman Betawi Depok ini punya kebiasaan kalau acara pesta perkawinan ini pasti manggil grup dangdut ya di sana tuh. Ya karena mereka nggak tahu kalau maksiat aja asik didengar, apalagi yang baik kan begitu ya. Izin Allah kita coba deh, ada satu pentolan Muhammadiyah yang menikahkan anaknya, kita coba isi kajian. Ya walaupun nggak selama acara musik, cuma memang kita maksimalkan dialog sama masa. Ternyata jadi tren di sana sekarang. Di mana ada pernikahan di situ ada ceramah, lebih hebat daripada dangdutan. Ya tinggal entenya panggil ustadznya mau gimana, mau nyampein yang kayak bagaimana nih. Ya. Pokoknya walhasil biar gimana yang namanya kebaikan lebih layak untuk dikonsumsi telinga dan mata. Ketimbang yang enggak. Cuma kadang-kadang kitanya enggak yakin. Sehingga kita sering sekali dulu-dulu tuh mempertontonkan kalau yang namanya kajian, yang dateng kayak boneka kurang puter, jalannya tek tek tek gitu ya. Sekarang alhamdulillah kita bicara kajian berkala sampai orang konser geleng pala, gulung tikar bahkan banyak di antara mereka. Iya, ya susah dibilangin TV nasional tentang masalah syari, kita boomingin YouTube, nyaris TV di kantong sekarang, betul, orang udah nggak nonton TV semua. Masya Allah, harusnya Indonesia paham nih, harusnya paham rakyat udah syari. Jadi pemerintah yang di atas jangan macem-macem. Ente cuma 5 tahun, ya ada masanya digantiin. Ini generasi syar'i udah siap menggantiin semua. Ini negeri bakal mulia cuma masalah waktu. Masya Allah. Makanya jangan mau disetir sama yang enggak-enggak. Udah bismillah, yuk kita belajar. Seluruh anak muda bangsa belajar. Agama yakinin. Ayo ramein, acara boomingin, biar dunia tahu bahwa Islam tuh asik. Kalau sudah merata kayak begini kan janjinya begitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ard. Tinggal nunggu berkat dari langit dan bumi. Kalau iman Islam sudah merata. Masyaallah. Ya, dulu mana ada antusias anak muda ngedalamin prawedding seperti ini. Kadang lihat masyaallah. Kesempatan kita sampai dengan yang baiknya, khawatirnya bercampur. Ada musik, ada layar tancap, ada dangdutan, menginspirasi tukang koprok, betul ya, macam-macam. Betawi banget ya, tukang koprok. Tapi memang itu yang terjadi. Dia enggak berbuat dosa, dia enggak berbuat maksiat, cuma gara-gara dia banyak terjadi kemaksiatan. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Kemudian yang lainnya, yakni dijelaskan memotret. Emang kalau potret nih khilaf nih ulama ya. Tapi kalau dari dalam kitab ini memang mutlak ketidakbolehannya karena muskilahnya lebih besar, mudaratnya lebih besar ketimbang manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ana berlepas diri. Tapi kalau foto memang bukan lukisan. ya, foto bukan lukisan. Mereka bahas cuma permasalahan apa namanya bentuk fotonya. Padahal tidak, demi Allah tidak. Ini satu bukti bahwa Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan manusia berilmu untuk paham bahwa sesungguhnya yang namanya lukisan, ya, yang namanya foto, dua hal yang berbeda. Sehingga kalau memang tujuannya mendokumentasikan untuk sesuatu yang bermanfaat, wallahu a'lam bishawab. Maafi muskilah. Tapi kalau memang untuk riya, demi Allah, yang namanya riya hukum asalnya haram. Dan riya itu syirik kecil. Dan riya itu syirik kecil. Artinya sesuatu yang memang betul-betul memang tidak baik. Jangan sampai ini menimbulkan fitnah muskilah. Wa iyadu billah wa na'udzubillah. Ini bukan hal yang main-main. Makanya apalagi ada foto prawedding. Foto prawedding. Ah, ini banyak nih. Nikah belum? Innalillah. Stat, doain tat. Yang mana yang didoain? Itu udah nikah belum tat? Innalillah. Di atas kuda boncengan berdua. Ini di mana nih? Di Lombok. Ada kudanya. Ada yang di atas beca. Oh, lakinya suruh ngenjot. Ih, ogah banget lah gitu. Aneh nih kak, pengen jadi pemimpin, bukan Kang Beca. Gitu ya, atau apa? Jangan, ya. Ini kadang-kadang fitnah. Kita kasih mukadimah yang buruk untuk sebuah kebaikan yang kita hayalkan. Wa iyadu billah, wa na'uzubillah. Jangan seperti itu, ya. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Makanya, nanti kalau mau sekedar dokumentasi yang memang prospektif, artinya ada manfaatnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau cuma untuk gaya-gayaan, jangan. Ya, apalagi mentang-mentang teman-teman yang datang sampai berlebihan, jangan. Ya, tidak bercampur dengan hal-hal yang aneh-aneh lah ya. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Ya, habis nikah lempar kembang ke belakang. Nah, kejauhan jatuh ke tukang masak. Ya Allah. Maksudnya betul kejauhan, soalnya yang lempar atlet. Betul ya, hu. jangan. Apalagi sampai ngelepas burung kayak orang India Hindu, subhanallah. Suruh ngelepas, soalnya ini kan burung keberuntungan, saat rezeki dia kalau terbangnya kanan, rezeki di kanan, tat kantornya di kiri, muter tat. Oh, masyaallah. Tatoyur namanya. Udah lagi mubajir tuh, harga burung berapa, betul? Harga kembang berapa? Mendingan jadiin duit kasih anak yatim, tahuan pahala. Coba yang cerdas-cerdas deh sekarang. Nah, itu terjadi tuh. Jadinya jangan sampai pesta pernikahan itu ikhtilat bercampur sehingga menimbulkan mudarat muskilah yang besar. Masya Allah. Kita gak pengen seperti itu. Wa iyadu billah wa na'udzubillah.